نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan tentang tawakal, bahwa tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah akan hasil yang kita maksud dalam dua hal. Yang pertama dalam mencari manfaat, yang kedua dalam rangka menghindarkan diri dari kemudorotan. Tawakal ini harus dengan menjalani apa kemarin? Asbab. Maka tawakal yang tidak menjalani asbab batil. Tawakalnya orang-orang tarekat sufiyah, mereka sebagian mereka mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah tapi dia tidak berani safar tanpa bekal, maka tawakalnya bohong. Ini sebagian orang tarekat-tarekat sufiyah mengatakan seperti itu. Untuk menunjukkan kebenaran tawakal kita harus berani mengarungi padang pasir yang sangat luas, tidak usah bawa bekal. Karena Allah Maha Penolong, Allah Maha Pemberi Rizki, Allah tidak ada yang tidak bisa diperbuat oleh Allah. Jadi tanpa menjalani asbab, ini batil, tawakal yang batil. Kemudian asbabnya pun juga harus apa kemarin? Asbabnya pun juga harus benar. Ya. Tentang benarnya asbab sudah kita bahas kemarin. Kalau ingin laris, maka lakukanlah ini. Kalau ingin sembuh, ya berobat ke dokter. Kalau ingin kaya, ya rajin bekerja. Ini asbab yang benar. Ya. Ditambah satu lagi, ada asbab yang benar bisa asbab yang tidak benar sudah kita bahas kemarin. Ya. Apa saja asbab yang tidak benar. Nah, asbab yang benar ini juga harus halal. Karena ada asbab yang benar tetapi tidak halal. Apakah mencuri itu menjadi asbab orang dapat uang? Iya. Apakah korupsi itu bisa menjadi asbab kaya? Iya. Kan gitu. Tetapi itu asbab yang haram. Asbabnya benar, tetapi haram, asbab yang haram. Ya. Dengan mengurangi timbangan, apakah menyebabkan keuntungan kita menjadi lebih besar? Iya. Asbab yang benar, tetapi hukumnya haram. Ya. Maka wajib bagi kita melakukan asbab yang benar dan yang halal. Kita lanjutkan. Wasidkul i'timad, berserah diri kepada Allah yang benar adalah anta'tamida 'ala Allah i'timadan shadiqan, betul-betul pasrah kepada Allah bihaitsu la tas'alu illa Allah, yaitu tidak meminta kecuali kepada Allah. Jangan pernah meminta kepada Rasulullah Jibril, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Fulan. Mintalah hanya kepada Allah saja. Dalam hal yang hanya Allah saja yang bisa memberi. Wala tasta'inu illa billah. Dan tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Pertolongan apa? Kemarin sudah kita bahas pula. Pertolongan yang hanya Allah saja yang bisa menolong. Wala tarju illallah. Tidak berharap kecuali kepada Allah. Wala takhafu illallah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Ta'tamida 'ala Allah azza wa jal bijalbil manafi' wa daf'il madar. Yaitu pasrah kepada Allah dalam meraih manfaat dan dalam menghindarkan diri dari keburukan, mudarat. Wala yakfi hadzal i'timad duna siqah. Dan pasrah seperti ini tidak cukup. Tidak cukup. Tambah satu lagi, apa? Siqah. Percaya betul, yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Banyak dari kita yang kurang yakin. Gitu. Dia yakin bahwa pertolongan itu datang dari Allah, tapi kurang yakin. Maju mundur. Ya. Maju mundur. Mikirnya kelamaan. Ya. Padahal sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun yang lalu dikasih tahu kalau tempat dia bekerja, bank ribawi, asuransi, pabrik Homer, haram. Dia sudah tahu 13 tahun yang lalu, ya, masih maju mundur. Kurang thiqah. Kurang yakin. Wa fi'li sabab alladhi udhina bihi. Dan juga dengan melaksanakan asbab yang diizinkan. Berarti asbab yang tidak diizinkan tidak boleh. Bihaitsu innaka wathiqun biduni taraddudin. Maka harus yakin, tidak boleh ragu sedikit pun. Sebagaimana contoh yang kemarin. Dua orang yang berada di dalam apa kemarin? Di dalam gua. Dua orang yang ada di dalam gua, sementara di mulut gua sudah berkumpul puluhan anak-anak muda yang membawa senjata siap membunuh. Siapa dua orang yang dimaksud? Rasul dan Abu Bakar. Rasul dan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, seandainya mereka menunduk sedikit saja. Jadi guanya itu kan turun gitu ya. Kata Abu Bakar, ya Nabi, seandainya mereka nunduk sedikit saja, habis kita. Kan kelihatan. Ya, nunduk sedikit saja. Allah takdirkan mereka tidak nunduk. Ya. Dan antum tahu apa jawaban Nabi terhadap kekhawatiran Abu Bakar ini? Takut Abu Bakar, takut sekali. Ya. Nabi balik bertanya kepada Abu Bakar, bagaimana persangkaanmu ya Abu Bakar kepada dua orang di mana yang ketiganya adalah Allah. Allahu thalithuhuma. Bagaimana persangkaanmu terhadap dua orang? Kita kan berdua nih. Rasul dan Abu Bakar berdua. Tetapi pada hakikatnya bertiga. Siapa yang ketiga? Allah Rabbul Alamin. Berarti kita ini bertiga. Apa iya Allah biarkan? Ya. Ini jawaban yang menenteramkan Abu Bakar. Yang menghilangkan keraguan Abu Bakar. Maka Abu Bakar tertular rasa yakinnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar menjadi tenang. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam siqah yakin. Ya. Bahwa Allah pasti akan menolong. Faman lam ya'tamid 'ala Allah wa'tamada 'ala quwwatihi, maka barang siapa yang tidak pasrah kepada Allah tapi malah mengandalkan kekuatannya. Badan saya kuat, fisik saya kuat, uang saya banyak, jabatan saya tinggi. Lalu dia tidak memohon kepada Allah, dia merasa aman. Kata beliau, fa innahu yakhdhul. Berarti dia khudlah, khudlah membiarkan dirinya dalam keadaan binasa. Mana dalil? Keadaan para sahabat. Ma waqa'a lis-sahabati ma'a nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain. Keadaan para sahabat yang merasa bangga, merasa pasti menang. Karena apa? Karena jumlahnya mereka yang banyak. Ya, sementara musuh yang dihadapi dari kaum Hawazin, kaum Saqif sedikit. Jauh lebih banyak pasukan Rasul dan para sahabat. Karena baru saja orang-orang Arab Badui masuk Islam berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam berbondong-bondong. Setelah Futuh Mekah, perang Hunain ya. Ini diabadikan oleh Allah. Qala Allahu azza wa jalla qad nasarakumullahu fi mawatina kathira. Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai macam peperangan. Badar, Uhud, Khandaq, Muktah, Tabuk. Ditolong oleh Allah. Saat kaum muslimin jumlahnya sedikit. Bahkan perang Badar, perang besar pertama dalam Islam, sepertiga. Jumlah musuh tiga kali lipat. 313 kira-kira. Berhadapan dengan 1000 lebih. Allah tolak. Maka jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit itu akhirnya menang. Wa yauma Hunain, akan tetapi ketika perang Hunain, iz a'jabatkum kasratukum. Di saat kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Lalu mengatakan, lan nuglibal yauma min killatin. Ada seseorang yang mengatakan, lan nugliba min killatin. Hari ini tidak mungkin kita kalah, karena kita tidak sedikit lagi, kita banyak. Mengandalkan kekuatan, mengandalkan jumlah yang banyak. Tidak pasrah kepada Allah, tidak mengatakan insya Allah Allah akan tolong kita, tidak. Yang keluar dari mulut orang ini, dan ini sahabat, ya, riwayat mengatakan sahabat yang baru saja masuk Islam. Lanuglibal yauma min killatin. Pada hari ini kita tidak akan kalah lagi karena jumlah kita yang sangat banyak. Fasyaqqa dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi merasa sedih dengan ucapan ini. Nabi merasa berat dengan ucapan seorang sahabat ini. Ya. Maka apa yang terjadi? Walam tugni ankum syai'an. Jumlah kalian yang banyak tidak ada gunanya. Ya. Allah memberikan pelajaran kepada para sahabat dan tentu kepada kita semua, jangan pernah mengandalkan kekuatan fisik, jumlah, persenjataan. Wajib bagi kita untuk mengandalkan pertolongan Allah. Ya. Karena kaum muslimin sepanjang zaman, terutama diawali dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, tapi mengalahkan yang banyak. Minoritas kan? Sahabat tentu minoritas dibanding dengan yang bukan sahabat dari itu, maksudnya yang non-muslim. Romawi, Persi kan jauh lebih banyak, lebih kuat, tetapi Allah berikan kemenangan. Wadaqat alaikumul ard, sehingga bumi menjadi sangat sempit bagi kalian. Diriwayatkan ketika mereka melewati satu syi'ab. Syi'ab itu jalan, kiri kanannya tebing. Jalan tidak terlalu besar, mungkin cukup untuk jalan dua atau tiga orang, kiri kanannya tebing, ya. Ternyata di tebing kiri kanannya itu sudah penuh dengan pasukan musuh yang menghujani mereka dengan anak panah. Maka kocar kacir kaum muslimin sampai Nabi teriak, ya, ana Muhammad, ana Rasulullah, ana ibnu Abdul Muttalib. Dari sini sebagian ulama membolehkan nama Abdul Muttalib, padahal kan nama yang batil, ya kan? Abdul Muttalib kan nama yang batil. Abdul Muttalib artinya apa? Hambanya si Muttalib, ya. Ini nama yang syirik. Hamba kan harus hamba Allah. Ini hambanya si Muttalib, Abdul Muttalib. Tetapi pendapat ini ditolak oleh Syekhul Islam Syalbani dan lain-lain, bahwa itu sekedar nama, itu sekedar penyebutan, ya. Mereka yang membolehkan mengatakan kalau itu batil tentu tidak disebut oleh Nabi, ya. Mereka membantah tidak disebut oleh Nabi, bukan berarti boleh, ya. Jadi yang rajih insyaallah nama abad boleh, harus diteruskan dengan Allah atau nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Maka abad yang diteruskan dengan yang bukan Allah batil, tidak boleh. Teriak Nabi, maka dan teriakan itu dilanjutkan oleh Abbas yang suaranya lebih lantang, dan berkumpullah kaum muslimin menuju suara itu, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan. Mirip-mirip di perang Uhud, di putaran kedua di mana kaum muslimin terdesak kocar kacir, lalu Allah berikan kemenangan. Thumma wallaitum mudbirin, kalian lari ke belakang. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli, Allah kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya. Rasul tenang. Dalam keadaan seperti itu rasul tenang, tidak panik, tidak ketakutan, karena memang Allah membuat beliau tenang. Wa 'alal mu'mini, dan juga kepada orang-orang mukmin. Wa anzala junudan, dan Allah menurunkan pasukan. Allah menurunkan pasukan yang lam tarauha, yang kalian tidak lihat. Sebagian ulama mengatakan bahwa, saya kira jumhur ulama mengatakan bahwa ini tidak berhenti pada zaman Nabi. Artinya sepanjang zaman ketika kaum muslimin jihad melawan orang-orang kufar, maka Allah menurunkan pasukan. Hanya kan tidak ada kabar. Kalau Nabi kan ada kabarnya, di perang Badar ada kabarnya. Bahkan terlihat ada dua orang berpakaian serba putih selalu berada di kiri kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disaksikan oleh para sahabat, salah satunya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, dalam perang itu aku selalu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Uhud, ya, didampingi oleh dua orang yang berpakaian serba putih. Ya. Dan Nabi mengatakan, aku kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku belum pernah melihat dua orang itu sebelum berperang dan setelah berperang. Jadi sebelum peperangan mulai, aku tidak melihat orang seperti itu. Setelah peperangan usai, aku tidak juga melihat dua orang seperti itu. Lalu Nabi memberitahukan bahwa dua orang itu adalah Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Dari sini kita tahu bahwa para malaikat selalu berpihak kepada kebenaran. Ya. Dan dari sini juga kita tahu bahwa asbab itu harus dijalani. Kalau asbab tidak dijalani, apa kata Nabi? Kira-kira, ya. Udah duduk aja duduk, ya. Kita tonton aja, ya. Biar lawan dua malaikat Jibril. Enggak usah dua lah, satu aja Jibril, ya. Mana mungkin bisa menang melawan Jibril? Ya, injek aja semua, mati semua, gepeng semua, ya kan? Tapi tidak. Nabi tahu ini Jibril, ini Mikail. Tapi asbab harus dijalani. harus menerjang, harus menombak, harus memanah. Ya. Jadi sekedar pembelaan, memberi semangat, kabar gembira, bukan kemudian ungkang-ungkang kaki. Ya. Udah biar Jibril dan Mikail saja yang berperang, tidak. Ya. Ini sekaligus membuktikan bahwa tawakal harus dengan asbab. Kemudian, wa man tawakkala 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah walakin lam yaf'al as-sabab, akan tetapi dia tidak menjalani asbab, tidak mau berobat, tidak mau jualan, tidak mau usaha, tidak mau nyari. Barangnya pengin ketemu tapi enggak mau nyari. Ini tidak menjalani asbab. Alladzi adinallahu fih, asbab yang diizinkan oleh Allah, karena asbab ada yang tidak diizinkan. Fa huwa ghairu shadiq, maka dia tidak benar. Tawakal yang tidak benar sebagaimana sahabat yang tidak mengikat untanya ketika masuk masjid. Ini tawakal yang salah, tawakal yang tidak benar. Bal inna adama fi'lil asbab safahun, bahkan tidak menjalani asbab adalah sebuah kebodohan, menyia-nyiakan akal, dan nuksun fiddin, agamanya kurang, bukan agamanya kuat. Seperti orang-orang tarekat sufiah, bukan berarti agamanya kuat. Wah hebat dia, berani mengarungi padang pasir tanpa minuman sedikit pun, tanpa membawa makanan sedikit pun, pasrah kepada Allah. Yang keluar dari mulutnya tasbih, tahmid, tahlil, pasrah kepada Allah. Hebat? Tidak. Beliau katakan agamanya kurang, akalnya hilang, ya, karena akal ini menopang agama. Agama tidak mengharamkan akal, bahkan agama menyuruh kita semua menggunakan akal untuk memahami agama ini, memahami dalil. Yang terlarang, yang haram adalah menggunakan akal untuk apa? Menolak dalil, menghina dalil, itu akal yang tercela. Li'annahu ta'nun wadihun fi hikmatillah. Orang yang tidak mau menjalani asbab berarti dia menghilangkan hikmah Allah. Allah punya hikmah. Ya. Hikmah Allah, orang kaya ada asbabnya karena dia rajin, karena dia ulet, ya. Orang pintar karena dia usaha, belajar. Dan ini lebih besar daripada kecerdasan. Ya. Ada orang cerdas, hafalannya kuat, tapi enggak mau usaha, yang enggak bisa. Ada otaknya pas-pasan, tetapi dia terus berusaha setiap hari, insya Allah. Ya. Kita lihat para ulama, apakah mereka mengandalkan otak mereka yang cerdas saja? Tidak. Tidak ada ulama yang malas-malesan, yang berdiam diri. Rata-rata para ulama, seluruh ulama menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Tidak ada yang santai-santai. Lihat Imam Bukhari, tidur, bangun. Tidur lagi, bangun. Tidur lagi, bangun. Untuk apa? Untuk meriksa catatan hadisnya. Apakah yang saya masukkan ke kitab saya ini sudah pas? Periksa lagi, tidur lagi, bangun lagi, meriksa. Ya, ini disaksikan oleh seorang anak muda, dan dia menceritakan kepada teman-temannya sampai kepada kita, dan dihitung ada kira-kira 18 kali dalam semalam. Ya, memeriksa catatan ini salah satu contoh. Bagaimana para imam, para ulama lebih besar usahanya daripada kecerdasannya. Ya. Hari ini kan ada kita lihat anak malas-malesan, belajar malas-malesan, tapi bisa karena cerdas. Nah, diandalkan seperti ini tidak. Ulama tidak seperti ini. Ya. Jadi ya cerdas, ya pinter, ya rajin. Wattawakkalu 'ala Allah wa syatruddin. Bertawakal kepada Allah ini separuh agama. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya. Ini dibagi dua ini, satu agama. Nah, maka seorang syatruddin, separuh dari agamanya. Wal isti'anatu billah hiya thamaratu tawakkul. Memohon pertolongan hanya kepada Allah ini merupakan buah. Buah dari tawakal itu. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah hanya kepada Allah. Nah, sekarang beliau membahas bagaimana orang yang tidak bertawakal atau orang yang bertawakal tetapi kepada selain Allah. Fa inna man tawakkala ala ghairillah la yakhlu min thalathati aqsam. Ada tiga macam. Ada tiga macam orang yang bertawakal kepada selain Allah. Dia bertawakal, dia pasrah, tetapi kepada selain Allah ini ada tiga macam, ada tiga tingkatan. Yang pertama, ayyatawakkala tawakkula i'timadin wa ta'abbudin. Bertawakal kepada selain Allah, ini judulnya bertawakal kepada selain Allah ya, bukan bertawakal kepada Allah. Bertawakal pasrah kepada selain Allah, apa hukumnya? Ada tiga macam. Ya. Singkatnya, syirik besar, syirik kecil, boleh. Nah, ada yang boleh. Ada yang boleh. Ya. Jadi pasrah kepada selain Allah ada yang boleh. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Sekarang yang tidak boleh dulu. Yang pertama, syirkul akbar. Apa? Bertawakal dengan tawakal yang sifatnya i'timad wa ta'abbud. Seperti bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya. Seolah seperti peribadatan. Fa hadza syirkun akbar. Ini syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam. Apa contoh? Ka ayya'takida bi anna hadzal mutawakkal 'alaihi huwa alladhi yajlibu lahu kulla khair wa yadfa'u anhu kulla syarr. Jadi dia meyakini bahwa orang yang dia pasrahi itu, sesuatu yang dia pasrahi itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan bisa menolak apapun yang dia takuti. Ini tawakal yang sifatnya ta'abbud. Dan ini bukan kepada Allah. Biasanya kepada orang-orang sudah mati, kepada Jibril, kepada Rasulullah, kepada siapapun. Wa yufawwidu amrahu ilaihi tafwidan kamilan. Dia betul-betul pasrah kepada sesuatu tersebut. Pasrah yang sempurna. Fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Dalam rangka mencari manfaat, mencari kebaikan, dan menghindarkan diri dari kemudharatan. Ma'a iktirani dzalika bil khasyati war raja. Dia betul-betul takut, dia betul-betul berharap hanya kepada sesuatu itu. Ya. Entah yang masih hidup, entah yang sudah mati. Jadi pasrah, sepasrah-pasrahnya. Biasanya orang yang tidak beriman ini. Ya. Biasanya orang yang tidak beriman. Orang yang ada keimanannya, insya Allah, dia tidak akan berbuat seperti ini. Wala farqa baina ayyakuna mutawakkala alaihi hayyan aw mayitan. Tidak ada bedanya apakah yang dia pasrah itu masih hidup atau sudah mati. Tidak ada bedanya. Kalau dia pasrahnya persis seperti pasrahnya dia kepada Allah. Li'anna hadha tawfid la yasihu illa lillah. Karena pasrah seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Jadi siqah yakin hanya kepada Allah. Ya. Ini syirkul akbar. Ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang pertama. Yang kedua. Ayyatawakkala ala ghairillah bisyai'in minal i'timad lakin fihi imanun bi annahu sabab. Dia betul-betul pasrah kepada selain Allah, tetapi dia meyakini bahwa itu hanya asbab. Wa annal amra ila Allah. Adapun keputusan terakhir ada di tangan Allah. Tetapi dia pasrah kepada hal-hal yang tidak boleh. Beliau contohkan seperti kepada raja, kepada amir, ya. Saya kira lebih tepat kalau beliau membawakan contohnya kepada apa? Kepada batu cincin. Nah, kan banyak orang yang mengatakan batu cincin saya ini menjadi penyebab lancarnya rizki. Gitu. Apakah batu cincin ini yang memberikan saya rizki? Tidak. Yang memberikan saya rizki adalah Allah. Tapi asbabnya adalah batu cincin saya ini. Ini pun sebagian ulama memasukkan kepada syirkul asghar. Bukan syirkul akbar. Kalau syirkul akbar yang tadi. Jadi betul-betul dia menjadi penyebab. Gitu. Apakah batu cincinmu yang menyebabkan engkau mendapatkan rezeki? Iya. Ada hubungannya dengan Tuhan? Enggak ada. Ya, nah ini syirkul akbar. Tapi kalau dia mengatakan, iya Allah, tetapi ini asbab. Sebagian ulama memasukkan ke dalam syirkul asghar. Beliau membawakan contohnya bukan itu. Beliau membawakan contohnya yaitu pasrah kepada raja, kepada amir, kepada penguasa dengan sepasrah-pasrahnya, tetapi tetap dia yakin bahwa ini asbab. Ya. Fahadha naw'um minasyirkil asghar. Ini termasuk syirkul asghar. Ya. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Syirkul akbar. Ya, antum bisa bedakan ya. Bagaimana yang syirkul akbar? Syirkul akbar keluar dari Islam. Sudah bukan orang Islam lagi. Tentu kekal di neraka selama-lamanya. Syirkul asghar masih kaum muslimi. Ada harapan pada satu ketika dia akan diangkat oleh Allah dari neraka. Tapi tetap dosanya dosa syirik. Sekarang yang ketiga yang boleh. Apa yang boleh? Tentu tawakal dari segi bahasa. Ayyatawakkala ala syakhsin ala annahu naibun anhu. Yeah. Ibu-ibu yang bawa anak-anak, tolong di pangku anak-anaknya. Wa ayyatawakkala ala syakhsin ala annahu naibun anhu. Bertawakal kepada seseorang dan meyakini bahwa orang itu hanya sebagai wakil dia saja. Saya tidak bisa ngawasin dagangan saya ini, toko saya ini, karena saya ada urusan. Tolong wakili saya, tolong jaga toko ini. Ya tentu saya pasrah kepada orang ini. Gimana gak pasrah? Ya, mau dia jujur, mau dia ngambilin, ya pasrah. Ya kan? Dia mau jual berapa, dia ini, dia itu, pasrah. Ini boleh. Kan gak mungkin, ya, gak pasrah kan? Dan gak baik. bentar-bentar dia telepon, bentar-bentar dia SMS, ya. Kamu lagi ngapain, ya? Kan malah enggak enak. Ah, udah pasrah aja. Karena kita sudah cari teman kita yang bisa dipercaya, yang menurut kita jujur, amanah, ya sudah. Dari pagi sampai sore selama seminggu misalnya dia jagain dagangan kita, usah pasrah. Nah, ini istilah bahasanya tawakal. Bolehkah seperti ini? Boleh. Boleh. Bahkan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ingin membeli kambing, tawakal kepada seorang sahabat, pasrah, ya. Tolong belikan seekor kambing, nih duitnya. Berapa dikasih oleh Nabi? 1 dinar, ya. Pasaran memang segitu. Ah, tentu Nabi pasrah tawakal. Mau warna apa, mau besarnya seperti apa, dan seterusnya, pasrah. Ya. Ah, sahabat ini ada pelajaran khusus dari hadis ini. Sahabat ini pintar nawar, maka 1 dinar itu yang mestinya dapat seekor kambing, dia dapat 2 kambing. Karena dia pintar nawar. Kan ada orang pintar nawar, ya. Ada orang yang enggak pintar nawar. Ada orang yang pintar dagang, ada orang yang enggak pintar dagang. Lalu karena Nabi butuhnya cuma seekor, maka sahabat ini yang seekor lagi dijual. Dijual laku berapa? Laku 1 dinar. Ini jago jualan ini. Ya. Jagoan. Itu para sahabat rata-rata seperti itu. Jago dagang. Ya. Orang dagang kan enggak sembarangan. Kalau enggak pintar dagang, ya. Bisa rugi, bangkrut. Nah, maka sahabat ini datang kepada Nabi dengan membawa seekor kambing dan menyerahkan uang yang 1 dinar. Ya. Sahabat ini amanah, ya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa orang yang diberi amanah dia tidak boleh mengambil kesempatan. Tidak boleh. Ya, diberi kepercayaan oleh Nabi untuk mencarikan kambing, maka apapun yang terjadi harus amanah. Ya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa tidak boleh kita cari lebihan. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ah, kecuali ada perjanjian di awal. Ya. Ini tolong carikan seekor kambing, kalau ada sisanya buat antum, ini halal. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، pertanyaan: bolehkah orang Islam ikut mengantarkan jenazah orang non-Muslim ke kuburan? Larangan secara khusus tidak ada ya. Hanya kalau melihat contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebaik-baik contoh, beliau tidak hadir pada acara pemakaman paman beliau yang sangat dekat dengan beliau. Siapa? Abu Thalib. Karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ini menakjubkan ya. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, amuqaddal qad mata." Wahai Rasulullah, pamanmu yang sesat itu telah meninggal. Padahal siapa? Ayahnya sendiri kan? Ayahnya sendiri. Kan Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Lalu Nabi menyuruh Ali untuk menguburkannya. Nabi sendiri tidak hadir. Tapi sekali lagi, larangan khusus saya tidak tahu. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang sekarang terlihat lebih cerdas dalam urusan dunia? Apakah ini berarti Allah telah meninggikan derajat orang-orang kafir karena orang-orang kafir diberi kecerdasan dalam ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu dunia lainnya? Bagaimana dengan Fir'aun? Apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir sekarang ini enggak ada apa-apanya dengan yang dimiliki oleh Fir'aun. Ya kan? Apa kita mau katakan Allah meninggikan Fir'aun waktu itu? Ucapan batil. Derajat yang dimaksud adalah derajat di sisi Allah, bukan derajat di dunia ini. Ya. Kalau derajat di dunia ini, orang berilmu nomor sekian. Yang penting puasa, yang penting kaya, gitu. Orang cerdas, orang pintar nomor sekian, kalah sama kekuasaan. Mana contoh? Menteri, presiden, atau menteri lah, atau presiden sekalian. Ketika pensiun, ilmunya hilang apa tidak? Kan ilmunya nggak hilang. Yang profesor masih profesor, yang doktor masihnya masih ilmu kan? Nggak hilang kan? Tapi penghormatan masyarakat jauh sekali. Iya kan? Nah, maka ilmu nggak ada artinya di dunia ini. Nggak dihargai oleh manusia. Yang dihargai oleh manusia adalah harta, pangkat, kedudukan. Ya. Ilmu tidak. Kalau seseorang yang sangat miskin lalu dia bertahan lapar dan dahaga tanpa mengemis sehingga menjelang ajalnya dalam mati kelaparan lantaran susah cari makan, apakah kematiannya termasuk bunuh diri? Tidak, kan tadi dikatakan lantaran susah cari makan. Berarti udah cari makan kan? Cuman susah, gak dapat-dapat. Ya. Akhirnya mati dalam keadaan kelaparan, tidak bunuh diri, tidak tercela. Yang tercela dia enggak cari makan. Dia diam dengan alasan pasrah tawakal kepada Allah. Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki. Dia sebut-sebut, "Ya Razzaq, Ya Razzaq." Lalu dia berharap Allah mengantarkan nasi bungkus, ya, tapi enggak datang-datang nasi bungkusnya sampai mati, maka mati yang tercela seperti itu. Ya. Saya suka memelihara binatang dan beberapa hari yang lalu binatang tersebut sakit dan mati. Apakah memelihara binatang itu baik? Apakah ada hukumnya? Bolehkah berdosakah saya sampai saya tidak bisa memelihara dengan baik? Iya, kalau tidak memelihara dengan baik, ya terkena. Dia tidak memenuhi haknya. Sebagaimana seorang wanita terancam masuk neraka, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kan peliharaan kucing. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Satu, mengurung kucing. Dua, tidak memberi makan. Nah, Nabi memberikan pilihan. Kalau mau mengurung, silakan. Tapi kasih makan. Kalau tidak mau ngasih makan, ya jangan dikurung. Gitu. Maka berani memelihara kan biasanya mengurung. Harus diberi makan. Diberi makan, salah makannya, kemudian mati, kita tidak berdosa. Ketika membuat SIM, kita diwajibkan membayar asuransi. Apakah ketika kecelakaan atau meninggal boleh menerima uang asuransi tersebut, ahli warisnya? Ketika dikasih, maka terima saja. Kalau tidak dikasih, sudah. Ya. Kecuali kita bisa mengurus uang kita. Ya. Misalnya kita bisa. Ada orang sudah terlanjur ikut asuransi, lalu setelah dihitung-hitung, uang yang dia setorkan 10 juta misalnya. 10 juta ini kalau bisa diambil, ambil. Ya. Dia ngambil 10 juta, dapatnya 100 juta. Maka yang 90 juta haram. Yang 90 juta haram. Tidak boleh dimanfaatkan. Jelas riba atau judi. Adapun kita kecelakaan, tiba-tiba ada yang bayarin rumah sakit kita, enggak masalah. Bagaimana cara mandi junub yang sesuai sunnah Nabi? Soalnya saya menemukan dua cara. Iya, dua-duanya sahih dari Nabi. Kalau yang antum maksud, cara Nabi yaitu disaksikan oleh Aisyah, yang pertama dilakukan oleh Nabi ketika mandi junub adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, lalu menggosokkan tangannya ke bawah, ke lantai, kemudian beliau berwudu, persis wudu mau sholat, lalu beliau mengguyur kepala 3 kali, kemudian seluruh badannya diawali dari yang kanan. Cara yang kedua, beliau berwudu tanpa kaki. Wudu tapi kakinya tidak dibasuh. Kemudian beliau mengguyur kepala 3 kali. Kemudian seluruh badannya diawali dari yang kanan. Dan terakhir kaki. Ya. Dua cara ini yang disaksikan oleh Aisyah. Adakah cara lain? Jawab ada. Jawab ada. Apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi. Semua orang tahu mandi itu seperti apa. Ketika seseorang membasahi seluruh badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, itulah mandi. Mau pancuran, mau pakai gayung, mau nyebur ke kolam, ketika itu semua menyebabkan seluruh badannya terkena air, maka sah. Apakah harus mencontoh Nabi cara dua tadi? Tidak. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah bersabda, mandilah kalian sebagaimana kalian melihat aku mandi. Ya. Kalau sholat, iya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ambillah manasik haji kalian dari aku. Wudu dan seterusnya. Adapun mandi, tidak. Ya. Maka pak tanpa cara dua tadi, sah. Yang terbaik, ya cara dua tadi. Silakan pilih yang mana. Cara bebas, sah. Ada seorang syekh ditanya oleh muridnya. Ya syekh, saya sudah mandi. Saya junub, saya sudah mandi basah semua. Tapi saya merasa kurang afdol, saya merasa belum mandi junub. Syekh ini menjawab, kalau begitu, engkau tidak wajib sholat. Kenapa? Karena engkau enggak waras. Gitu. Kan enggak waras. Orang sudah basah semua, merasa belum mandi junub. Enggak waras. Orang enggak waras, kan enggak wajib sholat. Enggak wajib puasa. Orang gila kan enggak wajib sholat, enggak wajib puasa. Ya? Ketika sholat di sekitar Ka'bah, bolehkah pandangan kita tertuju pada Ka'bah, bukan ke tempat sujud? Tidak ada bedanya. Di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid kita, dimanapun, kita disuruh sholat menghadap ke tempat sujud. Sekali-kali melihat ke depan, boleh. Sekali-sekali. Mana dalil? Nabi SAW ketika beliau mengimami sholat kusuf, beliau melihat surga kemudian neraka di hadapan beliau. Ya, berarti beliau melihat ke depan sekali-sekali. Yang kedua, ketika ada kambing mau lewat, berarti beliau melihat ke depan. Tetapi usahakan kita selalu menghadap ke tempat sujud. Bila saat berangkat haji dalam keadaan haid, apakah dia tetap berniat umrah saat di mikot? Bagaimana pula saat tanggal 9 Dzulhijjah seorang dalam keadaan haid? Mengikuti apa yang disabdakan Nabi kepada Aisyah, ketika Aisyah menangis karena ketika melaksanakan haji bersama Nabi, Aisyah haid. Apa kata Nabi? Isna'u kull syai' illa tawaf. Lakukan apapun ibadah-ibadah haji ini kecuali tawaf. Maka melempar jumrah dalam keadaan haid boleh, mengambil mikot dalam keadaan haid boleh, menyembelih, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, enggak masalah. Yang tidak boleh cuman tawaf. Bolehkah membatalkan sholat saat kita sholat dengan membawa anak dan anak itu ramai mengganggu yang lain? Ketika ini terlalu darurat, iya. Ya. Awalnya membatalkan sholat tidak boleh, kecuali untuk sesuatu yang lebih besar. Misalnya antum sedang sholat sunat, tahiyatul masjid atau qobliyah, tiba-tiba dengar komat, maka batalkan sholat kita. Karena menuju sesuatu yang lebih besar. Nah, kalau yang sifatnya darurat mungkin. Mungkin ya. Kalau terlalu mengganggu. Orang tua di kampung ketika hari lahirnya suka bikin sesajen seperti bubur, teh ditaruh di salah satu ruangan rumah, bagaimana, apakah ini termasuk syirik? Dengan penjelasan kita selama ini, tahulah antum bahwa ini syirik bukan? Iya, jelas. Memberikan persembahan kepada selain Allah, menjadikan sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab. Biasanya kan ini ada keyakinannya. Dengan melakukan ini maka rezeki lancar. Dengan melakukan ini maka badan sehat. Karena kan bukan asbab. kok dijadikan asbab? Itu syirik. Syirik. Ilmu adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulullah dan ucapan para sahabat. Apakah yang dimaksud para sahabat? Apakah berupa praktek atau hikmahnya? Praktek, pemahaman. Praktek sahabat itu seperti apa? Gitu. Ketika Nabi tidak mau sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, dan Nabi melakukan ini tidak setiap malam karena ada ilat, ada alasan, dan alasan ini difahami oleh para sahabat hilang saat Nabi sudah wafat. Oleh karena itu, ketika Nabi sudah wafat, para sahabat diawali dari ijtihad Umar melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Nah, ini praktek para sahabat. Maka tidak boleh kita mengatakan, kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, sholatlah tarawih 2 malam di masjid atau 3 malam, habis itu di rumah. Betulkah? Salah. Berarti kita tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Para sahabat memahami bahwa Nabi cuma 2 atau 3 malam. Karena apa? Karena takut sholat tarawih itu akan diwajibkan oleh Allah. Berat kan? Beliau tidak mau memberatkan umat ini. Maka beliau cuma 2 malam. Kadang-kadang 3 malam. Kan kira-kira 8 kali. Beliau melewati Ramadan itu 8 kali. Ya, sampai beliau wafat. Bagaimana kalau menyelesaikan satu kasus kepada ahlinya dengan imbalan sejumlah uang, terus pasrah atau tawakal? Bagaimana hukumnya? Yang kita bahas tadi, kalau itu ahlinya, kita sikoh kepada dia, ya sudah pasrah. Ya, kita nggak bisa gali sumur, kita serahkan kepada ahlinya. Ahlinya gali sumur, ya mau berapa meter, yang penting keluar air, ya kan? Nggak usah kita ikut campur, ya. Kita nggak bisa bangun rumah, kita serahkan kepada ahlinya. Yang penting begini, ya. Caranya gimana terserah dia. Ini boleh. Saya dulu belum diakikahi oleh orang tua, apakah kalau sekarang sudah tua mengakikahi diri sendiri boleh? Yang benar tidak boleh. Jawaban pertama, bahwa hadis Nabi mengakikahi diri beliau setelah beliau jadi Nabi, ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Yang kedua, seandainya ini betul sahih, maka lihat para sahabat, apakah diikuti oleh para sahabat atau tidak. Sebab mustahil sunnah Nabi tidak ditiru oleh para sahabat. Sangat-sangat mustahil. Nah, kenyataan tidak ada. Tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali atau Zubair atau Tul'ah mengakikahi diri mereka setelah dewasa. Maka mengakikahi diri sendiri setelah dewasa itu khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun kalau riwayatnya sahih. Saya mempunyai istri yang berwatak keras dan suka melawan. Selama 20 tahun saya berusaha sabar, menasihati, mendidik sesuai ilmu dan kemampuan yang saya miliki, tapi sampai sekarang belum berhasil. Apabila saya meninggal nanti, sementara saya belum berhasil memperbaiki, apakah saya tetap bertanggung jawab? Ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, tetapi dengan kasus yang agak berbeda, yaitu tidak menolak tangan yang menyentuh. La taruddu yadal lamis. Artinya kalau disentuh oleh tangan orang itu enggak marah gitu ya. Ini kan keburukan ya. Kalau kata kita ditoel-toel, ketawa-ketawa gitu kan, kalau kata kita ya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Talikha, cerekan, langsung aja, nggak pakai basa-basi Nabi, ya, cerekan. Karena seorang suami menceraikan istri hak. Sahabat ini mengatakan, berat ya Rasul, aku berat menceraikannya, saking cintanya mungkin. Kata Nabi, kalau begitu tarbiyah, didik. Nah, maka di sini antum diberikan dua pilihan. Kalau tidak sanggup mendidik, ceraikan. Cerai tidak bukan aib. Ya. Lihat Rifa'ah, Ibnu Umar, beberapa sahabat termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan istri. Jadi menceraikan istri itu bukan aib. Ya. Bahkan kalau dilihat justru istrinya yang aib sampai diceraikan oleh suami. Ya. Bukan aib. Hadis abdugodul halal ilallah at-talaq, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Talak mengguncangkan arsh, ini pun tidak sah. Ya. Bahwa perceraian itu ada buruknya, betul. Tapi bukan berarti tidak ada baiknya. Ya. Tentu yang terbaik kalau bisa tidak menceraikannya dan bisa mentarbiyah. Karena seorang suami yang mempunyai istri yang tidak taat, yang keras, yang melawan, tentu ini sebuah keburukan. Ya. Antum jangan salah memahami dalil. Ya. Antum ketika disakiti oleh istri, ketika dilawan oleh istri, senang. Karena apa? Ingat hadis. Hadis apa? Hadis apa coba? Ketika istri ngelawan, istri bandel, istri nyakitin kita, antum bangga, antum senang. Ingat apa? Hadis apa? Hadis bidadari. Hadis bidadari, kan begitu hadisnya, ya kan? Qatalakillah. Semoga Allah membinasakan engkau. Kata siapa? Kata bidadari kepada seorang istri yang menyakiti suami. Innahu alayka dakhil. Innahu alayki dakhil. Suamimu itu bersama engkau sementara. Nanti dia akan kembali kepada kami. Kata siapa? Kata bidadari kepada istri yang menyakiti suaminya, yang durhaka kepada suaminya. Gitu. Ah, sebetulnya ini nasihat buat para istri, bukan antum ya. Wanita yang menyakiti hati suami luar biasa. Saingannya berat. Ya, bidadari. Ya. Saingan sama bintang film aja gak berani ya. Ini saingan sama bidadari. Gitu. Minor khuril a'in. Nah, kita sebagai laki-laki tidak boleh ingat dalil itu terus, lalu ya gak apa-apa dah. Ya. Biar diomelin bidadari. Nah, tentu tidak seperti itu. Karena hadis itu buat para istri. Bukan buat kita para suami. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.